Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagaimana dengan sebagian ikhwan yang tidak mau sholat ke masjid, termasuk sholat Jumat yang diadakan oleh pondok dengan banyak alasan dan termasuk katanya tidak punya alas sujud. Akan tetapi kalau urusan keluar rumah selain ibadah mudah sekali, seperti ke tempat keramaian, olahraga dan banyak orang, berkumpul dengan banyak teman, makan-makan dan lain-lain. Alasannya tidak sholat ke Jumat apa? Karena tidak punya alas sujud, sajadah mungkin ya. Apa ini aturan? Wallahualam, ini termasuk katanya tidak punya alas sujud beliau yang ini. Atau mungkin masjidnya memakai prosedur. Mungkin ya, mungkin. Covid protokol ya. Ya, protokol kesehatan. Baik, ya tinggal ditanyakan saja pada pengurus masjidnya, kalau saya tidak punya alas sujud boleh enggak datang gitu. Khawatirnya mau datang dicegah sama satpamnya, kamu nggak bawa sajadah nggak boleh, misalnya itu yang dikhawatirkan mungkin begitu. Tetapi ala kulli hal, kita melihat kalau alasannya memang syar'i bahwa masih berbahaya di luar, masih ada kekhawatiran virus dan sebagainya, maka seharusnya dia pun menjaga dirinya di rumah, jangan banyak keluar rumah kecuali kalau ada hajah yang masa. Wallahu'alam. Tetap di rumah Ustaz ya? Sholat ya. Di rumah, jamaah di rumah ya? Iya, kalau memang masih mengkhawatirkan tempatnya ya. Masih lingkungannya banyak, masih banyak yang positif corona dan sebagainya.